Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 24. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, barang siapa berlomba-lomba dengan engkau pada agama engkau, maka berlomba-lombalah dengan dia. Dan barang siapa berlomba-lomba dengan engkau pada dunia engkau, maka lemparkanlah dunia itu pada lehernya. Luqman alaihissalam berkata kepada putranya, hai anakku, sesungguhnya dunia itu laut yang dalam. Telah karam di dalamnya banyak manusia. Maka hendaklah perahu engkau pada dunia itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Isinya ialah iman kepada Allah Ta'ala dan layarnya ialah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan engkau akan lepas dan aku tidak melihat itu yang lepas. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an berkata, telah lama pikiranku pada ayat ini. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Fa inna jazaa'iluna ma 'alayha sa'idan. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di bumi ialah untuk menjadi perhiasan baginya, karena kami hendak menguji siapakah di antara mereka yang paling baik pekerjaannya. Dan sesungguhnya kami menjadikan pula di bumi tanah yang kosong. Surat Al-Kahfi ayat 7-8. Sebagian hukama atau ahli hikmat berkata, sesungguhnya engkau tidak jadi pada suatu dari dunia, melainkan sudah ada sebelum engkau yang mempunyainya, dan akan ada sesudah engkau yang mempunyainya. Dan tiadalah bagi engkau dari dunia itu selain makanan malam dan santapan siang. Maka janganlah engkau binasa pada memakannya. Puasalah dari dunia dan berbukalah pada akhirat. Sesungguhnya modal dunia ialah hawa nafsu dan keuntungannya ialah api neraka. Ditanyakan kepada setengah pendeta, bagaimana engkau melihat masa atau zaman? Pendeta itu menjawab, ia memburukkan badan, membarukan angan-angan, mendekatkan mati, dan menjauhkan cita-cita. Ditanyakan lagi, bagaimana keadaan penduduknya? Pendeta tadi menjawab, siapa yang mendapat, niscaya payah, dan siapa yang tidak mendapat, niscaya melelahkan. Mengenai hal yang demikianlah orang bermaga. Orang yang memuji dunia karena kehidupan yang menggembirakannya, maka ia akan mencacikannya demi umurku dari hal yang sedikit saja. Apabila dunia itu membelakangi, niscaya adalah pada manusia itu penyesalan. Dan kalau dunia itu menghadapi, niscaya adalah banyak kedukaan. Setengah hukama berkata, adalah dunia dan aku tidak ada di dalamnya. Dan dunia itu pergi dan aku tidak ada di dalamnya. Maka aku tidak bertempat padanya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu sukar. Kejernihannya penuh kekeruhan dan penduduknya dalam ketakutan. Ada kalanya disebabkan nikmat yang hilang atau bencana yang menimpanya atau kematian menurut qada atau hukum Tuhan. Setelah mereka berkata, di antara kekurangan dunia ialah ia tidak memberikan kepada seseorang apa yang berhak diterimanya. Tetapi dunia itu ada kalanya menambahi dan ada kalanya mengurangi. Sufyan ats-Tsauri berkata, tidakkah engkau melihat nikmat? Seakan-akan nikmat itu dimarahi yang diletakkan tidak pada yang mempunyainya. Abu Sulaiman ats-Tsaurani berkata, barang siapa mencari dunia di atas kecintaan kepada dunia, niscaya tiada akan diberikan kepadanya sesuatu dari dunia itu, selain ia menghendaki lebih banyak. Dan barang siapa mencari akhirat di atas kecintaan pada akhirat, niscaya tidak akan diberikan kepadanya sesuatu dari akhirat, selain ia menghendaki lebih banyak. Dan tiadalah bagi ini berkesudahan. Seorang laki-laki berkata kepada Abi Hasim, seorang tabi'in radhiyallahu anhu, aku mengadu kepada engkau akan kecintaan kepada dunia, dan tidaklah dunia itu menjadi rumahku. Maka Abi Hasim menjawab, perhatikanlah apa yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu dari dunia. Maka janganlah engkau ambilkan selain dari yang halal. Dan janganlah engkau letakkan selain pada yang sebenarnya. Dan kecintaan kepada dunia itu tiada akan mendatangkan mudarat kepada engkau. Sesungguhnya Abi Hasim mengatakan ini karena jikalau orang itu menyusahkan dirinya dengan demikian, niscaya memayahkannya. Sehingga orang itu terkejut dengan dunia dan akan mencari untuk keluar daripadanya. Yahya bin Ma'as berkata, dunia itu gedung setan. Maka janganlah kamu mencuri sesuatu dari gedung itu. Lalu setan itu datang mencari yang dicuri. Maka diambilnya engkau. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, jikalau adalah dunia itu dari emas yang akan fana atau rusak atau binasa, dan akhirat itu dari tembikar yang akan kekal, niscaya sesungguhnya seyogialah bagi kita bahwa memilih tembikar yang akan kekal daripada emas yang akan rusak binasa. Maka bagaimanakah sesungguhnya kita memilih tembikar yang akan fana dari emas yang akan kekal? Abu Hasim berkata, jagalah dirimu dari dunia, karena sesungguhnya sampai kepadaku bahwa hamba itu dihentikan persoalannya terkatung-katung pada hari kiamat, apabila ada ia membesarkan dunia. Lalu dikatakan kepadanya, inilah orang yang membesarkan apa yang dihinakan oleh Allah. Ibnu Mas'ud berkata, tiada seorang pun dari manusia melainkan dia itu tamu dan hartanya itu pinjaman. Maka tamu itu akan berangkat dan pinjaman itu dikembalikan. Dan mengenai yang demikian dikatakan oleh seorang penyair, tiada harta dan keluarga itu, melainkan adalah barang simpanan. Dan tak boleh tidak pada suatu hari tertentu bahwa barang simpanan itu akan dikembalikan. Rabi'ah binti Adawiyah dikunjungi oleh teman-temannya. Lalu mereka menyebut tentang dunia dan menghadapkan pembicaraannya kepada mencaci dunia. Maka Rabi'ah berkata, diamlah daripada menyebut dunia. Jikalau tidaklah dunia itu mendapat tempat di hatimu, niscaya kamu tidak membanyakkan menyebutnya. Ketahuilah bahwa orang yang menyukai sesuatu, niscaya ia membanyakkan menyebutkannya. Orang bertanya kepada Ibrahim bin Adam, bagaimanakah engkau? Lalu Ibrahim bin Adam menjawab, kita menampa dunia kita dengan mengoyak-ngoyakkan agama kita. Maka tidaklah agama kita kekal, dan tidak pula apa yang kita tampal. Maka amat baiklah hamba yang mengutamakan Allah Tuhannya. Ia baik dengan dunianya, untuk apa yang diharapkannya. Dikatakan pula pada yang demikian, aku melihat orang yang mencari dunia, walaupun umurnya panjang. Ia memperoleh dari dunia kegembiraan dan kenikmatan. Adalah seperti pembangun-pembangunan yang membangun lalu mendirikan. Tatkala telah berdiri lurus apa yang dibangunkan, lalu roboh berantakan. Dikatakan pada yang demikian pula, sangkakanlah dunia itu di bawah kepalamu, dibawa kepadamu dengan begitu saja. Tidakkah sesudah itu kepada kepindahan belaka? Tidaklah dunia itu selain seperti bayang-bayang, ia akan menanggungimu, kemudian ia menghilang. Luqman berkata kepada putranya, hai anakku, jualah duniamu dengan akhiratmu harganya. Niscaya engkau akan beruntung pada keduanya. Dan janganlah engkau jual akhiratmu dengan duniamu harganya. Niscaya engkau akan merugi pada keduanya. Matrah bin As-Sukair berkata, jangan engkau melihat kepada rendahnya kehidupan raja-raja dan lembutnya pakaian kebesaran mereka. Akan tetapi lihatlah kepada cepatnya binatang tunggangannya yang buruknya perubahan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia itu tiga bagian. Sebagian bagi orang mukmin, sebagian bagi orang munafik, dan sebagian bagi orang kafir. Maka orang mukmin menyiapkan perbekalan. Orang munafik mengambil menjadi hiasan, dan orang kafir mengambil untuk bersenang-senang. Setengah mereka berkata, dunia itu bangkai, maka barang siapa menghendaki sesuatu dari dunia itu, hendaklah ia bersabar di atas pergaulan anjing-anjing. Mengenai yang demikian, dikatakan dengan madah, wahai yang meminang dunia kepada dirinya, tinggalkanlah dari meminangnya, niscaya engkau akan selamat. Bahwa yang dipinang itu adalah sisa yang dekat dengan pesta perkawinan, dari tempat menghiburkan hati orang yang duka. Abu Darda berkata, di antara kehinaan dunia pada Allah ialah bahwa tiada orang berbuat kedurhakaan kepada Allah selain dalam dunia. Dan tiada akan memperoleh sesuatu pada Allah selain dengan meninggalkan dunia. Pada yang demikian itu orang bermadah, apabila dunia diuji oleh orang yang berakal, niscaya dunia itu terbuka baginya, merupakan musuh dalam pakaian teman. Orang bermadah pula yang searti dengan yang di atas. Wahai orang yang tidur malam, yang gembira dengan permulaan tidur itu, bahwa peristiwa-peristiwa terkadang datang pada waktu mendekati pagi. Berabad-abad yang telah lalu, yang penuh dengan serba kesenangan, telah dirusak, binasakan oleh datangnya siang dan malam yang silih berganti. Berapa banyak oleh pertukaran waktu telah menjauhkan dari harta kepunyaan. Yang ada dalam waktu itu bermanfaat dan mendatangkan kemadharatan. Wahai orang yang berpeluk-pelukan dunia, yang tiada kekal baginya, sore dan pagi ia di dunia selalu dalam perjalanannya. Mengapa engkau tidak tinggalkan berpeluk-pelukan dengan dunia itu, sehingga engkau akan berpeluk-pelukan dalam surga Firdaus dengan gadis-gadis ayu? Jikalau engkau mengingini surga abadi yang akan engkau tempati, maka seyogyalah engkau menjaga diri dari api neraka nanti. Abu Umamah Al-Bahlili radhiyallahu anhu berkata, tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, lalu iblis datang tentaranya. Iblis datang mendatangkan tentaranya. Tentara itu lalu berkata, sesungguhnya aku diutus seorang nabi dan telah muncul suatu umat. Iblis itu bertanya, neraka itu mencintai dunia? Tentara itu menjawab, ya. Lalu iblis menyambung, jikalau benar mereka itu mencintai dunia, niscaya aku tidak hiraukan bahwa mereka tidak menyembah berhala. Sesungguhnya aku akan datang kepada mereka pagi dan sore dengan tiga perkara. Mengambil harta dari bukan haknya, membelanjakan harta pada bukan haknya, dan menahan harta dari haknya. Dan semua kejahatan itu timbul dari yang tiga ini. Seorang laki-laki berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, terangkanlah kepada kami sifat dunia. Ali radhiyallahu anhu menjawab, dan apa yang aku sifatkan kepada engkau dari hal sebuah rumah? Orang yang sehat padanya niscaya sakit. Orang yang aman padanya niscaya menyesal. Orang yang memerlukan padanya niscaya merasa gundah. Orang yang merasa kaya padanya niscaya mendapat fitnah. Pada yang halalnya itu ada perhitungan. Pada yang haramnya itu ada penyiksaan. Dan pada yang subhat atau yang diragukan hukumnya itu ada cercaan. Pada suatu kali ditanyakan lagi yang demikian kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu beliau menjawab, apakah aku panjangkan atau aku singkatkan? Lalu bertanya, yang bertanya itu menjawab, singkatkan. Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, yang halalnya itu dihisab atau diperhitungkan, dan yang haramnya itu diazab atau mendapat azab. Malik bin Dinar berkata, pergilah dirimu dari sihir, karena sihir itu menyihirkan hati para ulama, yaitu dunia. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, apabila ada akhirat itu dalam hati, niscaya datanglah dunia mendesaknya. Apabila ada dunia itu dalam hati, niscaya akhirat itu tidak mendesaknya, karena akhirat itu mulia dan dunia itu terkutuk. Dan ini adalah suatu tekanan besar. Kami mengharap bahwa apa yang disebut oleh Syayyar bin Al-Hakam itu lebih benar. Karena ia mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu keduanya berkumpul dalam hati. Yang mana yang lebih keras, niscaya yang lain itu mengikutinya. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, sekedar apa yang engkau gundahkan bagi dunia, niscaya ia akan mengeluarkan kesusahan akhirat dari hatimu. Dan sekedar apa yang engkau gundahkan dari akhirat, niscaya ia akan mengeluarkan kesusahan dunia dari hatimu. Ini adalah petikan dari apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, dunia dan akhirat itu dua wanita yang bermadu. Maka sekedar apa yang engkau senang dari salah seorang dari keduanya akan memarahkan yang lain. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sesungguhnya aku menjumpai beberapa orang atau kaum di mana dunia mereka lebih hina dari tanah yang kami pijak. Mereka tidak memperdulikan apakah dunia itu terbit atau terbenam. Dunia itu berjalan kepada ini atau berjalan kepada itu. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, apa kata Anda tentang orang yang dianugerahkan harta oleh Allah, lalu ia bersedekah dan menyambung silaturahmi dari harta itu? Adakah baik bagi orang tersebut untuk memperoleh kehidupan pada harta itu? Yakni ia memperoleh kenikmatan. Al-Hasan lalu menjawab, tidak. Jikalau ada dunia itu seluruhnya baginya, niscaya tidak ada baginya dari dunia itu selain mencegahkan diri. Dan ia mendahulukan yang demikian untuk hari kemiskinannya. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, kalau sekiranya dunia dengan keseluruhannya dibawa kepadaku secara halal, di mana aku tidak akan dihisab atau diperhitungkan amalan terhadap dunia itu di hari akhirat, niscaya aku sesungguhnya akan memandang jijik kepadanya, sebagaimana seseorang dari kamu memandang jijik kepada bangkai, apabila ia lalu dekat bangkai itu akan kena pada kainnya. Diceritakan orang bahwa tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang di negara Syam atau Syria, lalu datang menghadap Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan mengendari unta betina dengan tali di hidungnya. Umar memberi salam kepadanya dan menanyakannya. Kemudian datang di tempatnya. Lalu Umar tidak melihat pada tempat Abu Ubaidah itu selain pedang, perisai, dan kendaraannya. Lalu Umar berkata kepada Abu Ubaidah, jikalau kiranya engkau mengambil harta benda. Abu Ubaidah menjawab, wahai Amirul Mukminin, bahwa ini pun disampaikan kepada kami oleh pemberi minuman unta. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ambillah dari dunia bagi badanmu dan ambillah dari akhirat bagi hatimu. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sesungguhnya kaum Bani Israel itu telah menyembah berhala sesudah mereka menyembah Tuhan yang Maha Pengasih disebabkan kecintaan mereka kepada dunia. Wahab bin Hanbal Al-Yamani berkata, aku membaca pada setengah buku-buku bahwa di dunia itu harta rampasan bagi orang-orang pintar dan kelengahan bagi orang-orang bodoh. Mereka tidak mengenal dunia sebelum mereka keluar dari dunia, lalu meminta dikembalikan kepada dunia. Maka mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Luqman berkata kepada putranya, hai anakku, sesungguhnya engkau telah membelakangi dunia sejak dari hari engkau menempatinya. Dan engkau menghadapi akhirat, maka engkau kepada negeri yang engkau dekati itu lebih dekat dari negeri yang engkau menjauhinya. Sa'id bin Mas'ud berkata, apabila engkau melihat seorang hamba-hamba Allah bertambah dunianya dan berkurang akhiratnya, dan ia senang dengan yang demikian, maka orang yang demikian itu tertipu. Yang dipermain-mainkan mukanya, dan ia tidak merasa yang demikian. Amr bin Al-As berkata di atas mimbar, demi Allah, aku tiada pernah sekalipun melihat suatu kaum atau golongan daripada kamu yang gemar pada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tiada datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga orang melainkan yang menjadi bebannya adalah lebih banyak daripada yang menjadi haknya. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, sesudah membaca firman Allah Ta'ala, fala taghurrannakumul hayatud dunya, artinya maka janganlah kamu dapat ditipu oleh kehidupan dunia. Surat Luqman ayat 33. Yaitu, siapakah yang mengatakan ini? Dikatakan oleh yang menjadikan atau al-khaliq dunia ini dan oleh yang maha mengetahui dengan dunia ini. Jagalah dirimu daripada yang menyibukkan dari dunia. Sesungguhnya dunia itu banyak menyibukkan. Tiada seorang pun yang membuka kepada dirinya suatu pintu kesibukan, melainkan mendekatilah pintu itu akan membuka kepada 10 pintu. Allah sahabat jamaah berkata pula, kasihan anak Adam atau manusia yang rela atau menyukai negeri di mana yang halalnya itu diperhitungkan atau dihisabkan, dan yang haramnya itu diazab. Kalau diambilnya dari yang halal, niscaya ia dihisabkan. Dan kalau diambilnya dari yang haram, niscaya ia diazabkan. Dan kalau diambilnya dari yang haram, niscaya ia diazabkan. Anak Adam itu berdiri sendiri atau bebas dengan hartanya dan tidak bebas dengan amal perbuatannya. Ia gembira dengan malapetaka pada agamanya dan ia berduka cita dengan malapetaka pada dunianya. Al-Hasan menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut. Salam sejahtera kepadamu. Kemudian, maka engkau seakan-akan di penghabisan orang yang telah dituliskan kepadanya kematian, di mana ia sudah mati. Lalu Umar bin Abdul Aziz menjawab surat Al-Hasan itu sebagai berikut. Salam sejahtera kepadamu. Engkau seakan-akan di dunia dan engkau tidak ada di dunia itu. Dan engkau seakan-akan di akhirat, di mana engkau senantiasa padanya. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, masuk dalam dunia itu mudah, akan tetapi keluar daripadanya sukar. Setengah mereka berkata, sangat mengherankan tentang orang yang mengetahui bahwa kematian itu benar. Bagaimana ia bergembira? Sangat mengherankan tentang orang yang mengetahui bahwa neraka itu benar. Bagaimana ia tertawa? Sangat mengherankan tentang orang yang melihat perputaran dunia dengan penduduknya. Bagaimana ia merasa tenteram kepada dunia? Sangat mengherankan tentang orang yang tahu bahwa takdir itu benar. Bagaimana ia memayahkan dirinya